والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Kemudian disebutkan bahwasanya martabat atau tingkatan-tingkatan di dalam din ada tiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Maka kemudian muallif rahimahullahu taala akan merinci masing-masing dari tingkatan-tingkatan agama tersebut menjadi beberapa rukun. Ya, masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya. Maka muallif rahimahullahu taala akan menjabarkan hal tersebut dan akan merinci masing-masing tingkatan, akan dirinci rukun-rukunnya. Maka tingkatan yang pertama, farkanul islami khamsatun. Rukun-rukun dari tingkatan din yang pertama, yaitu al-Islam, ada lima rukunnya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadan wa hajju baitillahil haram. Rukun dari Islam, tingkatan agama yang pertama, ada lima, yaitu syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan syahadah bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah. Kemudian rukun yang kedua adalah wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum ramadan, puasa atau siam atau shaum ramadan, dan haji ke Baitullah, ya, ke Ka'bah. Ar-rukun atau arkan jamak dari rukun, ya. Farkanul Islam, arkan adalah jamak dari ruknun. Wa rukun huwal janibul aqwa minal fil bina. Dan dalam bahasa Arab makna dari ar-rukun adalah al-janib al-aqwa fil bina. Bagian yang paling kuat dari sebuah bangunan, ya. Bagian yang paling kuat dari sebuah bangunan, yang bagian tersebutlah yang menopang bangunan tersebut, yang tidak bisa sebuah bangunan berdiri kecuali dengan adanya rukun, ya. Ada bagian yang menopangnya, ya. Pondasinya, ya. Kalau kita istilahkan adalah pondasinya. Maka farkanul Islam maknanya adalah qawaiduhul lati yambani 'alaiha. Makna dari rukun-rukun Islam adalah qawaid, ya, kaidah-kaidahnya, ya, dasar-dasarnya, pondasi-pondasinya, yang mana amalan-amalan Islam yang lainnya dibangun di atas rukun tersebut. Dan tidaklah bisa Islam berdiri kecuali dengan adanya rukun-rukun tersebut. Ini makna dari arkan. Qauluhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qauluhu farkanul islami khamsatun. Perkataan muallif farkanul islam, maka rukun Islam ada lima. Dalilu dhalika hadithu Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima hal, lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, dan puasa ramadan. Wa haji baitillahil haram, dan berhaji ke rumah Allah, ke baitullah, yaitu Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Qawluhu syahadati an la ilaha illallah, atau qawluhu syahadatu an la ilaha illallah. Ucapan mu'alif syahadat an la ilaha illallah, syahadah di dalam bahasa Arab ya, bermakna dua. Bisa bermakna i'lam atau ikhbar ya, atau juga bisa bermakna hudur. Ini makna syahadah di dalam bahasa Arab, maknanya lugatan. Al-i'lam atau al-ikhbar dan al-hudur. Misalnya, makna yang pertama yaitu al-i'lam atau ikhbar. Misalnya ketika ada seorang yang mengatakan asyhadu anna fulanan fa'ala kadza, asyhadu anna fulanan fa'ala kadza. Ini contoh jumlah di dalam bahasa Arab ya. Saya bersyahadah bahwasanya si fulan melakukan demikian ya. Dalam jumlah yang seperti ini, makna syahadah ya, adalah i'lam, memberitahukan. Saya memberitahukan ya, mengkhabarkan bahwasanya si fulan melakukan demikian dan demikian ya. Ini makna syahadah di dalam jumlah yang seperti ini susunannya. Atau misalnya dalam kalimat yang lain, makna yang kedua yaitu bermakna hudur, menghadiri sesuatu. Syahadah juga bisa bermakna al-hudur, hadir ya, menghadiri sesuatu. Misalnya dalam jumlah kana yashhadu as-subha jama'atan. Misalnya ya, kana yashhadu as-subha jama'atan ya, dia menghadiri sholat subuh secara berjamaah misalnya. Maka syahadah di sini di dalam jumlah yang seperti ini susunannya bermakna al-hudur, menghadiri sesuatu ya, atau ikut dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam kitab-kitab tarojim, dalam kitab-kitab sirah ya, atau kitab-kitab tarikh, seringkali disebutkan misalnya seorang salaf atau seorang sahabat yang dia ikut dalam perang Badar misalnya, maka dikatakan wa kana syahida Badron misalnya, dan sahabat ini dahulu menghadiri perang Badar. Itu disebutkan dengan kalimat syahida, syahida Badron. Maksudnya adalah ai hadara, menghadiri perang Badar dan mengikutinya. Ini makna asyhadah di dalam bahasa Arab ya, di dalam lughah bermakna i'lam atau ikhbar dan bermakna al-hudur. Adapun dalam istilah syar'i, maka makna syahadah adalah iqrarul mukallaf ala nafsihi lillahi bil wahdaniyah. Iqrarul mukallaf ala nafsihi lillahi bil wahdaniyah walinabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam birrisalah ma'ama taqtadihi syahadatan. Syahadah di dalam istilah syariat bermakna iqrar, pengakuan. Pengakuan dari seorang mukallaf terhadap dirinya sendiri ya, mengakui ya, di dalam dirinya sendiri lillahi bil wahdaniyah, mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, walinabihi bir risalah, dan mengakui benarnya risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga mengakui hal-hal yang merupakan konsekuensi dari pengakuannya tersebut. Pengakuan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, zat yang berhak diibadai satu-satunya, dan pengakuannya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ini memunculkan beberapa konsekuensi. Dan syahadat pada seorang hamba tidaklah sempurna sampai dia juga mengakui konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pengakuannya tersebut. Ini makna asy-syahadah di dalam syariat, di dalam istilah syariat. Faqauluhu syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ruknun wahidun. Bahasanya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adalah satu rukun, ruknun wahidun. Wa innama kanata ruknan wahidan ma'a annahuma min syiqqaini li'anna al-ibadat tambani ala tahqiqihima ma'an. Dan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ini dijadikan satu rukun walaupun terdiri dari dua penggalan, ya. Ma'annahuma min syiqqaini, bersamaan bahwasanya keduanya itu ada dua penggalan, ada dua jumlah, ada dua kalimat. Kenapa dijadikan satu rukun? Li'annal ibadat tambani ala tahqiqihima ma'an. Karena seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas terrealisasinya kedua jumlah tersebut. Terrealisasinya kedua penggalan kalimat tersebut. Penggalan yang pertama la ilaha illallah, dan penggalan yang kedua anna Muhammadan Rasulullah. Seluruh ibadat, ya, seluruh jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas dua penggalan kalimat tersebut. Fala tuqbal al-ibadatu illa bil ikhlasi lillahi azza wa jal, wa huwa ma tadammanahu syahadatu an la ilaha illallah. Maka tidaklah diterima ibadah kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang merupakan kandungan dari syahadat penggalan yang pertama, yaitu an la ilaha illallah. Penggalan yang pertama ini mengandung makna ikhlas lillahi azza wa jal di dalam beribadah. Wattiba'ir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa ma tadammanahu syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga seluruh jenis ibadah itu dibangun, ya, dan tidaklah ibadah itu diterima kecuali dengan adanya ittiba'ur rasul, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam tata cara ibadah tersebut, ya. Naam, yang itu merupakan konsekuensi dan makna yang terkandung dari penggalan syahadat yang kedua. Itu kalimat yang kedua, anna Muhammadan Rasulullah. Naam, sehingga ini juga disebut dengan syartai qabulil ibadah. Ya, dua rukun ibadah ini juga sering disebut dengan dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, yang terkandung di dalam syahadatain, dua kalimat syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Taib, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fadalilu syahadati qawluhu ta'ala. Dan dalil tentang syahadah Ya, kemudian mualif akan mulai merinci dalil-dalil dari masing-masing rukun Islam. Dimulai dengan dalil rukun yang pertama, yaitu dalil syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fadalilu syahadati qawluhu ta'ala. Maka dalil dari asyhadah adalah firman Allah Ta'ala. Ini dalil dari syahadat penggalan yang pertama, kalimat yang pertama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah telah mempersaksikan, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, begitu juga para malaikat dan para ahlul ilm, orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan yang demikian ini, mempersaksikan tentang keesaan Allah dan mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadai kecuali Dia. Qa'iman bil qisti, dan juga bersaksi bahwasanya Allah adalah zat yang maha adil. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadai kecuali Dia, zat yang maha perkasa dan maha hakim, maha bijaksana. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu syahidallahu ila akhiril ayah. Fil ayatil karimati syahadatullahi li nafsihi bi annahu la ilaha illa huwa. Di dalam ayat yang mulia ini terkandung syahadat, ya, ikrar, persaksian bahwasanya Allah, ya, persaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Allah mempersaksikan untuk dirinya sendiri, bi annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahlil ilmi bidzalika. Begitu juga di dalam ayat yang mulia ini terdapat persaksian dari para malaikat, ya, para malaikat dan persaksian dari para ahlul ilmi, persaksian dari orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentang syariatnya. Semua golongan ahlul ilmi, semua golongan orang-orang yang berilmu masuk ke dalam lafaz ini, ya, wa ulul ilmi, masuk ke dalam lafaz ini seluruhnya, ya, baik dari kalangan para nabi dan rasul dan tingkatan ahlul ilmi yang paling terendah masuk ke dalam makna atau cakupan lafaz ulul ilmi. Wa syahadatu ahlul ilmi bidzalika, dan juga terdapat persaksian dari para ahlul ilmi tentang hal tersebut, yaitu alla ilaha illallah wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti ay bil adl. Begitu juga persaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala qa'imun bil qisti ay bil adl, menegakkan keadilan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Thumma qarrara dhalika biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal itu kembali di dalam firman-Nya yang berikutnya, ya. Kelanjutan ayat tersebut, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan tidak ada, sekali lagi diulang, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia, zat yang maha perkasa dan maha hakim, maha bijaksana. Wa fi hadhihi al-ayati manqabatun 'azimatun li ahli al-'ilmi. Dan di dalam ayat ini terdapat manqabah, ya, terdapat keutamaan dan kemuliaan yang besar, yang agung bagi para ahlul ilmi. manqabah ya, mufradnya, jamaknya manaqib. Jadi kalau kita ya, menjumpai ada kitab-kitab yang berjudul manaqib, manaqib, manaqib Syafi'i misalnya, atau manaqib Al-Imam Ahmad, maka itu berisi manqabah-manqabah imam tersebut, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh orang tersebut ya. Maka di dalam ayat ini juga terdapat manqabatun azimatun li ahli ilmi, terdapat keutamaan yang agung bagi para ahlul ilmi. Haitsu akhbara annahu annahum syuhada ma'ahu wa ma'allah wa ma'al malaikati wal muradu bihim ulul ilmi bi syari'ati. Dari mana kita mengetahui bahasanya ayat ini juga mengandung dan menyebutkan keutamaan yang besar bagi para pembawa ilmu, bagi para ahlul ilm, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya mereka, para ahlul ilm, juga menjadi syahid, menjadi orang-orang yang bersaksi bersamanya, ma'ahu, ay ma'allah, wa ma'al malaikati, bersamanya, bersama Allah dan bersama para malaikat, mereka menjadi saksi bahwasanya alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Wal muradu bihim ulul ilmi bi syari'ati, dan yang dimaksud dengan ulul ilmi di dalam ayat ini adalah ai ulul ilmi syar'i, orang-orang yang berilmu, ilmu syariat, memiliki ilmu syariat. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhu al-kiram, dan masuk ke dalam lafaz ini, yaitu lafaz ulul ilmi ini, golongan yang pertama kali masuk ke dalam lafaz ini adalah para rasul, para rasulnya yang mulia alaihissalatu wassalam. Wa hadhihi syahadatu a'zamu syahadatin, dan syahadat ini yaitu syahadat alla ilaha illallah adalah persaksian syahadat yang paling besar, yang paling agung. Li'idhami syahid wal masyhud bihi, karena agungnya yang bersaksi, yang bersyahadah, dan agungnya perkara yang dipersaksikan, perkara yang dipersaksikan. Fasyahid huwallah wa malaikatuhu wa ulul ilmi, maka pihak yang bersaksi, pihak yang bersyahadah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian para malaikat, dan kemudian para pembawa ilmu, para ulama, para ahlul ilmi. Ini yang menunjukkan bahwasanya syahadah yang di dalam ayat ini, disebutkan dalam ayat ini adalah syahadah yang paling agung, yang paling mulia. Karena pihak-pihak yang bersaksi, yang bersyahadah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian para malaikatnya, dan kemudian para ahlul ilmi, para ulama. Wal masyhud bihi tauhidullahi fi uluhiyatihi, kemudian perkara yang dipersaksikan juga merupakan perkara yang agung, perkara yang termulia, yaitu persaksian bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang satu-satunya zat yang berhak untuk di ibadahi. Tauhidullah fi uluhiyatihi, mempersaksikan tentang tauhidullah di dalam uluhiyahnya, bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk di ibadahi. Wa taqriru dhalika fi qawlihi la ilaha illa huwal azizul hakim, dan penegasan akan hal itu disebutkan dalam akhir ayat, la ilaha illa huwal azizul hakim. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ma'naha. Wa ma'naha ay ma'na syahadah. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesuatu yang berhak, tidak ada sesuatu yang diibadai secara hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha nafian, jami'a ma yu'badu min dunillah. Penggalan kalimat la ilaha mengandung penafian, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Illallahu musbitan. Kemudian penggalan yang kedua, illallahu musbitan, merupakan penggalan kalimat yang fungsinya untuk menetapkan dan menegaskan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatan. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaannya dan di dalam kekuasaannya. Baik, kita akhiri mungkin. InsyaAllah syarahnya kita baca pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalallahu wassalam wa baraka ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.